ini kami tayangkan kemarin di sekitar Akbar Jogja. Alhamdulillah dengan disemua termasuk dengan baik juga dari Bapak Ibu semuanya. Kita yang ada di Pontianak memulai dari masjid kecil dalam gang di banyak Nabi Kuno Arwalu. Itu pengajian Ustaz Ibu Duha yang dibilang tadi nama saya tercemar karena fotonya emang lain seorang dua Pak Yudha yang foto sampai semua berkaitan dia biru kancing tak tutup gitu ya karena foto tahun itu dan belum masih ini kayak karena kurang namanya Kamil lebih tercemar di Pontianak terkenal maksudnya tapi kan ada tanda Samsung tanda Hero bukan kan dan kawan-kawan yang mungkin tahu sejarah jalan di awal ya. Masya Allah tabarakallah dan semua orang-orang yang hari ini baik Insya Allah semua menarik pahala kebaikan apa mereka ada yang beda Ustaz-Ustaz dari Bapak ini termasuklah hari ini kita diizinkan awal di sisi lain terakhir dan jalan ke tempat dulu malam ini malam Syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum dhalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum afalam yasiru Tidak ada yang kita perjuangkan yang paling berharga, yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk kita dunia akhirat kecuali memperjuangkan Islam. Berawal dari ketika saya kuliah di daerah Sukabumi, Jawa Barat, kita bertemu dengan Bunda Wiwin yang notabene adalah pendiri Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Kalau menurut saya pribadi merupakan sosok yang totalitas dalam dakwah. Jadi apa yang dia punya dia kasih semua. Ya, sampai yang mungkin sifatnya pribadi rumah dan sebagainya diwakafkan juga ke yayasan. Jadi memang satu-satunya yang diinginkan oleh Bunda ya cuma satu ya untuk memperjuangkan Islam ini ya terutama untuk anak-anak yang sangat membutuhkan. Saya Lita, sejak lahir yang saya enggak nggak mau menerima saya. Saya akhirnya dimasukkan di kerdus, baru dibuang di tepi sungai. Walaupun orang tua saya nggak suka sama saya, tapi saya masih ketemu sama orang tua saya lagi. Maka ayah saya dibebaskan dari penjara biar ketemu sama Lita lagi di sini, biar Lita bisa semangat menghafal Quran. Saya mau berterima kasih sama Bunda kan sudah memasukkan pondok ini biar buat bisa membaca sama menghafal, biar bisa menulis. Dalam surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi waktu itu Bunda ikhlas meninggalkan harta itu, ikhlas itu karena Bunda yakin. Kan janjinya kan barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Bunda itu yakin walaupun sekarang nggak punya apa-apa, ibaratnya itu dicomberan, yakin suatu saat Allah mesti menolong aku dan akan mengangkat derajatku. Yakin seperti itu, bahwa Allah akan menepati janjinya. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji toh. Pertama kali hidayah itu panjang ya, soalnya sampai 2 tahun waktu Bunda memantapkan diri untuk masuk Islam itu. Melihat orang lewat setiap hari pakai kerup apa tuh jilbab yang besar, bayangkan tuh wah nanti nek aku masuk Islam itu seperti apa. 8 bulan umur Bunda Islam, gempa bumi Jogja dan sekitarnya itu. Nah dari situlah Bunda selalu menangis, selalu sujud sama Allah, berterima kasih sudah dapat hidayah. Ini merinting semua nih, masalah kalau ingat itu. Itu harta dan anak udah ujian bagimu, terus semuanya terbukti dalam gempa. Setelah Bunda masuk Islam, karena Bunda yakin Allah akan menggantikan apa yang Bunda tinggalkan, karena janji Allah tadi itu, saya tuh sering, saya tak nagih Allah tuh langsung. Ya Allah mana janjimu? Ya Allah mana janjimu, engkau akan meneguhkan kedudukanku dan akan apa menolong aku. Dan Bunda ini tidak pernah membawa atau membuat proposal datang ke kantor-kantor, datang ke perusahaan minta bantuan, minta pengajuan dana bantu, tidak pernah. Bunda langsung pada Allah. Proposal ada di otaknya Bunda. Rencana-rencana ada di hati dan di otak sini. Bunda proposalnya langsung menuju pada Allah. Kalau di logika manusia, nggak ketemu akal. Mau di kampus mana yang ada matematika gitu? Adanya apa? Matematika iman. Bunda yakin, Bunda pasti dikasih Allah, karena yang tak usul, kan anaknya orang semuanya. Nggak ada anakku. Anakku masih di gereja. Keluargaku nggak ada. Jadi yang tak urus ini semuanya dia anaknya orang. Makanya Allah, Bunda tuh yakin sekali bahwa Allah itu akan mencukupkan semua urusan Bunda. At-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan semua urusan kamu. Dan Allah akan memberi rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka itu bagi hambanya yang bertawakal. Yang bertawakal. Tawakal pokoknya. Tawakal hanya kepada Allah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ingat dulu waktu sadar, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan al-kafi, dan al-kafi. Namanya Jelita. Diantar waktu itu masih berumur 3,5 tahun. Latar belakangnya karena ibunya sejak dia bayi sudah ditinggal pergi. Kemudian disusul oleh bapaknya meninggal dunia. Sedangkan yang Tasha yang dari Banten itu sejak kecil sudah ditinggal sama bapaknya. dan ibunya sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Nama saya Cerita. Sekolah di MI Muhammadiyah Kentang. Cita-cita saya menjadi polwan. Nama saya Tasya. Sekolah di MI Muhammadiyah Kenteng. Saya ikut Pak Rujito di Panti Asuhan Bina Usaha Ada. Yang namanya Jelita itu pernah di tawarkan di pasar di daerah Magelang untuk dijual, tetapi kemudian bertemu dengan namanya Pak Udin, yang Pak Udin tersebut sering menitipkan anak-anak yang kurang mampu, duafa atau yatim-yatim piatu ke panti asuhan kita. Demikian kemudian dibawa ke panti asuhan kita dan kita terima. Untuk Tasya itu mempunyai kakak yang satu namanya Dimas, yang kedua namanya Ahmad, dan yang ketiga Tasya. Dari ketiga-tiganya karena ditinggal oleh bapaknya, maka tidak ada tempat berteduh. Sehingga ibunya memutuskan untuk dititipkan di panti asuhan. Ayah, ku kirimkan doa. Semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ya Allah, pertemukan saya dengan ayah saya. Ya Allah, pertemukan saya dengan ayah saya di surga. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya. Thank you.

Dia bilang boleh, tapi dia akan notariskan. Masya Allah, ya, saya tanya. Begitu sudah di depan notaris, sudah di depan notaris kecil mengalami. Maka saya cerita di barat tadi. Apa yang kita punya balas? Sudah betul sudah jadi tangan. Minta betul doa ini. Minta ratus kali, minta ratus kali. Ibu ini bisa mampu. Bukan sahabat kuraku. Mampu itu. Sahabat, pada kuraku, mampu itu. Ustaz, Bapaknya diambil nama dia. Masjid nama dia. Kawasan nama dia. Anak sampai atas nama dia. Bapaknya tidak betul apa? Ustaz, kita masih doa. Tidak ada nama. Jadi ini saya pulang. Saya yakin mudah-mudahan habis ini kita tambah semangat bergerak, tambah semangat berbuat.

bulan yang cuma dapat lebih kurang 5-6 juta. Satu KWH itu kan lebih kurang 1.300.000. Kemudian masih banyak juga yang masih mengambil air di sungai yang harus menyiapkan botol aqua. Sampai itu kami hitung ada 100 botol aqua untuk kebutuhan supaya tidak mungkin sering ke sungai. Jadi kami di sini minta doa Pak Kiai sama Tuan Guru sama kita yang hadir, mudah-mudahan kabar berbagi itu makin banyak lagi, bisa nanti menolong orang-orang yang ketika hari ini kita terang mereka masih pakai lampu palito namanya Pak, kalau bahasa Ocunya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Tuan Guru ingin menanggapi atau memberikan nasihat atau doa. Silakan Tuan Guru. Doa untuk mudah-mudahan dapat. Itu Masya Allah. Ada lagi mohon izin Bapak Ibu. Oke, Ibu silakan. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT bisa hadir di tengah-tengah orang soleh, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi ditemani oleh adik saya tercinta. Saya di sini hanya bersyukur, kemudian berbagi cerita. Saya adalah, nama saya Sri Retnoningsih. Saya adalah guru PNS di pemerintah kota. Saya tugas di SJ27 Pontianak Timur. Saya ini hanya seorang jemaah Ustadz Lukman yang membersamai dari 2012 Ustadz. Dari Munjalan masih becek. Saya bukan siapa-siapa, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Awalnya saya bergabung ke Paskas. Awalnya saya ada masalah. Anak saya waktu itu sempat dibully dan saya bingung kemana saya nak pergi, maka saya cari orang-orang soleh yang mungkin saya dapat solusi. Alhamdulillah ketemu Ustaz Lukman, saya membersamai infak beras, saya ajak saudara-saudara saya, satu keluarga ikut semua, teman saya dari 2012 sampai sekarang. Saya setiap ada masalah datang ke Ustadz, minta doa, minta saran. Dari awal anak saya mondok, waktu itu susah baca Quran gitu, ngafal gitu. Ustadz, rasa saya ini banyak dosa, tapi dosa apa ya Ustadz? Kok anak saya enggak bisa ngafal Quran? Waktu itu di Darul Quran, kata Ustadz, istighfar, istighfar. Lalu dalam istighfar itu, saya teringat saya dapat duit dari sekolah. Uang itu, uang apa ya namanya, uang KGG itu, KGG, jadi kelompok guru. Kemudian saya termasuk saya bendahara. Jadi setelah sisa kegiatan itu uangnya dibagilah kami bertiga, saya bendahara, ketua dan sekretaris, karena memang uang itu sisa kami beli alat tulis dapat bonus, beli nasi dapat bonus. Jadi terkumpullah uang itu dibagi, karena mau diserahkan ke dinas kota katanya itu kelebihan dari kami dapat bonus. Lalu senangnya saya dapat duit itu, lalu saya belikan snack, saya kirim anak saya ke Darul Quran. Nah setelah makan snack itu seminggu, dapat telepon gitu, anak ibu gak bisa nafal seminggu ini, gak bisa setoran gitu kan. Lalu saya istighfar banyak-banyak, kata Ustaz Lukman, istighfar Bu, istighfar. Oke, saya istighfar, lalu uang itu saya... yang saya dapat itu langsung saya ganti masukkan ke Masjid Mujahidin, waktu itu lagi rehab. Setelah itu saya dapat telepon, ya Allah mungkin uang ini kali ya, saya taruh di masjid waktu itu lagi rehab. Kemudian anak saya bisa ngafal dan sorannya banyak, alhamdulillah. Jadi dari itu saya selalu tabayun diri dengan makanan saya, selalu dekat dengan Ustaz Lukman, kemudian ikut membersamai dakwah walaupun ya hanya dari keluarga, dari teman-teman, dari 2012, namun tetap saya bukukan ini Ustaz, dari 2010, takut saya hilaf, nanti kalau boleh Ustaz saya minta tanda tangan. Jadi intinya setelah kita bergabung di Munjalan, banyak sekali pertolongan Allah, sertifikasi yang sulit pun alhamdulillah saya lulus. Saya juga pernah jadi guru teladan, alhamdulillah walaupun tingkat kecamatan. Jadi banyak sekali pertolongan Allah ketika saya menjadi paskas. Terakhir, anak saya 2000 2001 kena COVID. Saya datang sama doa sama Ustadz, alhamdulillah sembuh. Saya ke apa menjalar selalu setor tiap bulan. Saya bukan orang yang banyak duit Ustadz, jadi gaji saya 4 juta dalam satu bulan 3 juta saya talangkan teman-teman saya yang 1 juta untuk saya operasional sekolah di rumah. Kadang-kadang begitulah cara saya membersamai Ustadz. Tidak seberapa memang Ustadz, tapi alhamdulillah anak saya sembuh dari corona, kemudian wisuda tanggal 31, 1 November dapat kerja. Padahal waktu itu saya sudah janji sama Ustadz, biarlah jadi marbot masjid, tapi alhamdulillah alokasi kerja. Jadi cerita saya ini setelah membersamai Paskas, banyak sekali rahmat dari Allah. Mudah-mudahan itu menginspirasi, saya minta doa saya bisa istiqomah Ustaz. Dan kalau boleh ini buku catatan ketika nanti saya sudah meninggal bisa diteruskan oleh anak-anak saya. Mudah-mudahan jadi kenang-kenangan Ustaz. Minta doanya saja. Saya itu saja, saya tidak pandai berkata bagus-bagus, mohon maaf, mohon doa. Seakhiri dengan Bitaqwa Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Tuan Guru atau Kiai Ustaz Luqman untuk menanggapi atau mendoakan biar kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ini istiqomah ya. Silakan Ustaz, mohon izin. Ya, ada mau bertanya lagi? Atau mau bagi? Oke, silakan. Belakang. Oke, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host, kemudian yang saya hormati tuan-tuan guru, Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Luqman. Langsung saja, saya Nadir Zulfiar dari organisasi atau Yayasan Jambi Wadadi Center dari Provinsi Jambi. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain? Sebab ada tingkatan, ada yang orang tua, ada yang remaja, serta anak-anak sendiri gitu. Saya sudah coba mengajak yang sebaya dengan saya atau yang seumuran dengan saya. Nah, itu saja yang dapat saya tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya bingung juga mau nanggapi yang cerita-cerita tadi, tapi saya tahu orang-orang yang memang diundang malam hari ini memang terbatas. Jazakumullah ahsan al jaza. Semoga Allah balas balasan terbaik Kak Enda, Bunda Sri yang Masya Allah, semoga semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Tadi ayahanda kita yang dari Kampar, kita ada salah satu tim yang memang expert, ada program kita dengan orang lain tapi di luar Pontianak, karena gerakannya tercetusnya justru malah dari luar, tapi mereka bersama-sama saya juga, namanya Indonesia Bercahaya. Indonesia Bercahaya itu isinya orang-orang ekspatriat di bidang kelistrikan. Ada salah satunya Bang Edi Karnain, ada teman kita di Mas Ferry, Mas Nur Abadi di Jogja yang memang spesialis genset dan lain-lain, termasuk ahli di bidang apa solar cell. Nah, nanti bisa saya linkkan atau ketemukan dengan teman-teman di Indonesia Bercahaya. Jadi itu programnya bagus dan silent, karena enggak, memang gaya mereka mainnya sepi-sepi. Lalu kalau ditanya gimana caranya ngerangkul anak-anak muda, saya pribadi ngurus adik-adik saya nih lebih dari 8 tahun, 10 tahun mungkin puasa gitu. Elus-elus, usap-usap. Memang kalau ditanya apa rumusnya, Abang? Nomor 1 tebal-tebal telinga. Apa? Ah. Karena pakai jam bagus kena sinden. Jam kena kasih wakaf pun saya jadi konten enggak? Tak punya rumah jadi konten. Ngontrak kena jadi konten. yang mulut letak sekolah, jempol letak sekolah itu banyak. Jadi Pak Wali juga pernah tanya, gimana ngadepin netizen kayak gitu? Saya bilang, Pak, jangan pernah dibalas. Tarkul jawabi anal jahili jawabun. Tidak menjawab terhadap statement orang bodoh itu ada jawabannya. Maka kalau mau bergerak di dunia dakwah atau kebaikan, antum ingat-ingat kalimatnya ini ya. Nanam padi, apa? Pasti tumbuh rumput. Coba diulang. Kalau nanam rumput, tak mungkin tumbuh padi. Setiap kita melakukan kebaikan, pasti ada yang tak suka. Makanya tebal-tebal telinga. Kalau kena puji nyaman, melambung. Yang tak kuat nih, kena caci maki. Anak kau ya, belum kau kasih makan, tak mikirkan anak yatim. Macam kaya-kaya benar gak kau tuh? Cobalah ngelamar kerja yang betul. Kau kan S2 Malaysia, masa jual kopi? Ngapa kau keluar S2 sampai ke luar negeri kalau masih jual kopi? Saya kena sidang, kena dudukan. Ngurus anak yatim itu bagus, tapi ngelamarlah jadi dosen. Begitu mulut orang ngomong. Tak punya pilihan lain kecuali diam. Miskin. Motor Astrea Grand minjam punya mama, Corolla DX minjam punya mama, tinggal di kamar sepetak. Mana ada orang percaya mau bikin warung kopi, mau bikin TK, playgroup itu di tepi jalan warung kopi To Aji. Nah, sudah apa saya cerita, datang Mas Joko sama istrinya Kak Baby. Ustaz, jadi kau mau bikin KBTK? Jadi, saya bilang. Di mana, Ustaz? Di warung kopi To Aji tepi jalan Sudarso tuh samping minimarket Citra kita. Oh, kepala sekolah saya Bunda Yaya tuh langsung tertunduk. Gila Ustaz nih katanya. Mana bisa bikin TK di tepi jalan? Lewat anak orang tuh melambung dia dari tepi situ, selesai. Akhirnya kata Mas Joko, Ustaz, ada rumah saya di Paris 2, boleh dipakai. Sampai hari ini kami masih minjam. Dah menghasilkan banyak anak-anak. Dah mau kelas 6 dah Mas Joko. Berarti dah lebih dari 7 tahun, 8 tahun dah kami minjam rumahnya Mas Joko di Paris 2. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah balas dengan balasan berlimpah. Saya insya Allah ingat semua satu-satu bapak-bapak ibu-ibu yang support Munzalam. Jadi tebal-tebal telinga. Yang kedua, lapang-lapang dada. Apa yang kedua? Lapang-lapang dada. Mudah-mudahlah memaafkan dan mudah-mudahlah minta maaf. Kalau orang yang apa, yang kita tak pernah tolong, tak pernah kita angkat, caci maki kita, itu biasa. Ini orang kita ambil dari lumpur, yang kita kasih panggung, yang kita kasih kesempatan untuk ngomong depan publik, kita angkat dia, dia caci maki kita. Cemana? Ustaz tahu orangnya? Tahu. Ustaz tahu orangnya? Tahu. Dia ngomong apa? Tahu. Screenshotnya ada di handphone saya. Terus gimana? Ketemu dia, pura-pura bodoh. Dah. Jadi antum yang hari ini ada di gerakan dakwah, gerakan kebaikan, punya dua rumus baru bisa bergerak. Kalau baper, merajuk, pentong, tau pentong? Pendek tongkeng, tak bisa kayaknya. Loh, zaman saya pakai Astrea Grand mama, motor mama tuh, ingat benar saya waktu itu mau ikut acara seminarnya Mas Ipo, tak punya duit ikut seminar yang bayar. Akhirnya ikut yang seminar Mujahidin gratis. 7 keajaiban rezeki. Waktu itu ikut seminar di Hawaii, ada seminar yang Bang En sama Kak Mira kan di Hawaii situ. Waktu itu Baseh jadi leader besar. Saya datang saking mohon maaf ya, saking jeleknya Astrea Grand tuh kali di mata tukang parkir tuh. Sampai ditunjuk gini ya. Tua sana tuh Bang ada parkirnya. Lukman Hakim 2012. Kalau tausiah-tausiah sering saya enggak apalah cerita sedikit. Tausiah-tausiah itu sering dapat 2M. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mel. 2M enggak nih bayarannya? Malam ini asal ada waktu istilah insyaallah ya. Mau dia jadi MC walaupun fotonya macam itu. Makasih Mel. Ah, Mami. 2M enggak. Jadi ayah bunda bang kakak, kalau mau masih mau lanjut ngurus dakwah, ngurus kebaikan, tebal-tebal telinga, siap dipuji, siap gak kena caci maki. Orang yang kita tolong tuh, yang kita bantu, yang kita angkat, yang kita edifikasi, itu caci maki kita di belakang kita. Allah tak tidur kan. kebaikan tak pernah mati, kemuliaan tak pernah tertukar. Yang sampah tetap jadi sampah, yang setan tetap setan, tapi yang malaikat tetap malaikat, mutiara tetap mutiara, walaupun dilempar ke comberan. Maka kalau memutuskan untuk ada di dunia dakwah, tebal-tebal telinga. Dan jangan terkejut orang yang depan antum baik, assalamualaikum ustaz, masya Allah, tabarakallah, belakang kita aku bukan tak tahu itu ngomongnya muncung-muncung di bibirnya. Tahu orangnya betul, tahu betul. Saya ada dapat screenshotnya, saya dapat datanya. Tapi gimana kalau ketemu, pura-pura bodoh. Oke? Yang kedua apa tadi? Lapang-lapang dada. Lapang-lapang dada. Kenapa lapang-lapang dada? Mudah-mudah memaafkan, mudah-mudah minta maaf. Ngapa gitu? Karena itu dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Rasulullah. Abu Sofyan tuh apa tak jahat, ya kan? Kata Tuan Guru, kalau ketemu yang namanya kebaikan antum berbuat, akan ketemu empat abu. Empat apa? Empat abu, bukan nasi goreng abu ya. Empat abu. Dan berbuat baik ketemu abu yang pertama, apa? Abu Bakar. Nah, contohnya kayak tadi saya bilang, Aduha, An-Nahal, Mas Joko sekeluarga, dan Kak Nia Nahel. Banyak orang-orang yang membersamai Munzal dari Allah. Tak tahu Munzal itu masih becek, kata Bu Sri tadi itu. Abu Bakar. Abu Bakar di Munzalan. Amin, Allahumma amin. Tak tahu apa, pokoknya bismillah, eksekusi. Abu Bakar. Yang kedua, ketemu yang tadi. Kalau udah sukses, udah berhasil, udah 850 ton, udah 500 ribu, baru dia join. Ustaz, ternyata Munzalan ada di Jakarta ya? Ternyata Munzalan ini, dalam hati kan? Belum tahu dia. Tapi kan, ya Alhamdulillah Bu, harus gitu cara jawabnya gitu. Atasnya, saya saudara saya cerita kami, ini ada Ustaz dari Pontianak. Oh, aku tak tahu, kata dia. Ternyata Munzalan bagus besar Ustaz. Ada sih, masih kecil segitu ya, 11 meter kali 17 meter. Bukan masjidnya yang kita besarkan, tapi fungsi dan kontribusinya. Dah, yang kedua Abu Sofyan. Apa ini? Kalau udah besar, udah sukses, udah keren, udah terkenal, baru join. Dia tipe-tipe yang wait and see. Tengok, marginal. Ada margin baru kenal. Tapi oke lah, masih bagus lah. Abu Sofyan. Ada yang ketiga, Abu Lahab. Dan terakhir Abu Jahal. Ada orang dekat, ada orang jauh. Jadi jangan terkejut kalau adik-beradik seorang kita, Ustaz, adik-beradik saya tak dukung. Berapa adik-beradik Bu? Satu. Tenang Bu, Nabi Yusuf 10 yang musuhi dia. Ustaz, mama saya tak support, orang tua saya tak dukung. Ustaz, tenang Bu, Nabi Ibrahim bapaknya bikin patung berhala. Ustaz, suami saya Ustaz tak mau dia Ustaz dukung gini, tak suka dia Ustaz, cemburu gini. Bu, tenang Bu, Asia tuh suaminya Firaun. Jadi ujian kadang-kadang datang dari orang terdekat, kadang datang dari orang jauh. Itu pentingnya Bang. Jadi saya tidak bahas teknis. Saya kalau mau bahas teknis, tanya sama orang Mbak Itul Mal di Munzalan. Tanya, ada Bang Eka, ada Umpi dan kawan-kawan. Nanti ada tau. Tapi ini yang saya mau kasih tau prinsip. Abang jalankan kebaikan, siap-siap nanam padi, pasti tumbuh rumput. Pokoknya itulah prinsipnya. Apa yang kita kerjakan? Salah di mata lalat. Jadi susah meyakinkan lalat kalau bunga lebih harum daripada sampah. Walaupun di kebun bunga, yang dicarinya sampah. Apa yang ditengoknya? Keburukan, kesusahan, kejelekan, itu yang ditengoknya. Tapi kalau mata lebah, apapun yang ditengoknya pasti kebaikan. Jadi jangan pernah menjelaskan kepada lalat bahwasanya sampah, bunga lebih harum daripada sampah. Memang matanya ditakdirkan Allah untuk nengok sampah. Sip ya? Nah, dapat semangat. Kayaknya Kampar bisa duduk nyenyak malam ini. Pokoknya tanam padi, tumbuh rumput. Tanam rumput, kata orang Pontianak, kati dia lah, gitu. Tak usah peduli kan. Saya kalau dengarkan omongan orang, tak tidur nyenyak. Pokoknya kalau ada orang apa-apa, tidur nyenyak, tetap makan enak. Coba bilang. Tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Karena pujian manusia tidak bikin mulia. Caci maki manusia tidak bikin hina. Yang bisa bikin kita mulia dan hina cuma Allah saja. Jadi orang mau caci maki, ke hati dia. Gitu ya. Nanti ketika abang berjalan, nanti ada rumusnya namanya BNB. Apa? apa BNB? Bertumbuh, netes, dan buktikan. Itu yang membuat orang percaya sama gerakan kita. Harus ada pertumbuhan. Tuan Guru datang ke sini, kami masih 150.000. Datang lagi 300.000. Datang lagi 450.000. Datang lagi 500.000. Selalu ada pertumbuhan. Tanda orang itu hidup, ada pertumbuhan. Grow. Berapa yang ditambah? Berapa yang naik? Berapa yang ini? Harus bertumbuh. Netes. Jangan pernah kita, mohon maaf, panas-panas, titik-titik. Ayam. Biasanya anak-anak muda kalau bikin program, semangat di awal. Tak semangat untuk menyelesaikan. Jadi netes itu dari 2012 sampai 2022 masih 1.000 sehari, Rp25.000 per bulan. Sampai sekarang ada donatur yang ngasih malah dolar Singapura, 1.000, tapi 1.000 dolar Singapura. Netes, jangan ganti-ganti program. Orang dulu manggil saya Lukman anak yatim, Lukman anak yatim, karena muka saya, nengok muka saya ketemu muka anak yatim, muka panti asuhan. 25.000 sebulan. Terakhir, buktikan, tunjukkan, bawa orangnya. Izin ya, simulasi. Misal ini Muhsinin, orang baik. Ini Pak Kiai pimpinan pondok pesantren. Apa yang kami lakukan, dan ini salah satu rumus di Munzalan yang tak pernah, dan saya bilang tak boleh dirubah. Kalau abang masih, abang kakak ayah bunda masih merintis program-program kebaikan, yang saya lakukan dan kami lakukan adalah jadi jas tadi, jembatan amal soleh. Ini orang baik, Muhsinin, ini Pak Kiai pimpinan pondok. Bu Lina dan kawan-kawan, kakak-kakak Anahal mungkin masih ingat. Setiap saya bawa ibu-ibu itu atau majelis-majelis taklim itu ke pondok pesantren, saya selalu bilang sama pimpinan pondoknya, saya hanya mempertemukan saja. Lalu saya bilang gini, udah sampai di pondok pesantren, mereka bawa donasi, bawa bantuan, saya bilang, Pak Kiai, ini orang-orang baik yang nyumbang, inilah orang-orang muhsininnya. Lalu saya bilang sama muhsininnya, orang baik yang nyumbang ini, Pak baik, Pak Haji, Pak Kaya gitu, orang soleh, Pak Wali, Pak Bupati, ini pimpinan pondoknya, ini kondisi pondoknya, silakan tanya sama beliau apa kira-kira yang dibutuhkan, saya hanya mempertemukan. Pas sudah serah terima barang, misalnya beras atau apa, yang nyerahkan bukan saya, yang nyerahkan orang baiknya kepada Pak Kiai, saya yang bagian moto. Bertahun-tahun begitulah dia. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada mereka bahwasanya program kita tidak ada kepentingan apapun. Jelas kira-kira bang? Itu yang bikin orang jadi yakin. Kita bawa mereka dan tunjukkan. Maka tidak pernah kita bilang, ayo sumbang, sini titipkan sama Munzalan biar kita salah. Tidak, saya selalu bilang, bapak ibu yang perlu donasi, pengen berdonasi, tidak tahu mau menyalurkan hari mana, kasih, datang ke Munzalan, kita akan tunjukkan di mana tempatnya. Kata kuncinya itu apa? Kita akan tunjukkan di mana tempatnya. Biar ngomong sendiri, tukaran nomor handphone pak, silakan. Nanti Ustaz, Pak, kalau mau doa, minta doakan Pak Kiai, silakan. Nah, saya cuma menemukan. Selalu begitu polanya. Jadi bertumbuh, netes, dan buktikan. Jadi bukti itu biar orangnya nengok langsung. Insya Allah, mudah-mudahan siapapun yang hari ini punya niat kebaikan, tadi ada nasi, apa Kak? Berbagi hari Kamis ya. Alhamdulillah, senang sekali saya dengarnya. Dimulai dari jadi donatur, sekarang jadi penggerak dakwah, mudah-mudahan istiqomah sampai jannah. Rumusnya BNB, bertumbuh, laporkan progresnya. Sekarang baru 100 bungkus, naik 150 bungkus, naik jadi 10.000 dan seterusnya. Hijrah box berapa sekarang? 8.000 porsi satu hari. Masya Allah, kakak nanti insya Allah juga sama. Pokoknya itu rumusnya, bertumbuh, netes, dan buktikan. Netes terus, sabar-sabar, tebal-tebal, lapang-lapang, gak ada. Kalau ada orang caci maki, kati dia lah. Sip, tetap tidur nyenyak, tetap makan, enak. Sip, kok banyak yang ngangguk-ngangguk nih, habis kena caci maki ya? Yang ngangguk-ngangguk nih, habis kena bully ya? Hah? Kalau bahasa Jawanya, pisuono sakarepmu. Kostiper kok tahu? Kan beda bahasa kita. Gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bukan hanya cerita program, tapi dalam kehidupan. Karena saya tahu dan sangat yakin percaya dalam kehidupan pasti selalu salah di mata orang yang tak suka. The haters gonna hate. Artinya dilarang kencing sembarangan. Namanya pembenci itu akan selalu benci lalat. Yang ditengoknya sampah. antum naik mobil bagus, salah. Tak pakai mobil, salah. Naik di atas keledai, suaminya, salah. Istri naik, suami takut istri. Suami istri naik, tak punya peri kekeledaian. Suami istri turun, bodoh kata dia. Tak punya keledai tak di naik, gendong akhirnya. Ah, orang gila kata dia. Cempak kan sungai. Do you know cempak kan? What is the meaning of cempak? Bahasa kampung ini, Briket Village, Kampung Arang. Cempak kan kalau kata dia. Cempak itu dilempar. Cempak kan. Gitu kira-kira abang kakak. Jadi sabar-sabar ya, kok ada yang jadi maki ke hati dia lah. Tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Selama ada ikan asin masuk tuh, ada tencalok, jalan terus. Bismillah. Gitu kira-kira kakak-kakak yang hari ini gerak, udah terus semangat ya. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jalan terus. Ujian kita tak seberapa. Lebih besar yang samping saya gitu lah kira. Silakan. Sang guru mungkin terima kasih Kiai Salukman yang hakim. Mungkin bisa ditambahkan oleh Tuan Guru biar termotivasi dan semangat kembali. Lelang gak Tuan Guru? Langsung bertanya terima kasih banyak untuk para penanya ya. Dan tentunya seperti yang dikatakan Tuan Guru tadi, ada barang berharganya yang ingin dijualnya, dan mudah-mudahan ya barang-barang ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan hasilnya tadi itu disumbangkan langsung ke Masjid Menjalan ya. Kita akan coba memberikan kesempatan untuk para tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Beliau akan siapakah yang ingin memiliki pin? Itu Ustaz, boleh tak saya pegang Ustaz? Walaupun saya tak beli ya, tapi saya pegang Masya Allah luar biasa. Beli nang kata bapak saya tu. Pegang 2 juta setengah, tak jadi Ustaz saya kurau juga. Gila seram ya. Kalau sempat saya pegang jadi 13 juta matos. Oke, 15 juta pertama. 18 juta dari belakang ya, 18 juta. Saya tidak tahu ada sebagar apa. Nampaknya ini tanah sepuk nampak dibeli gini tuh. 18 juta pertama. Silakan. 18 juta kedua. Untuk sebuah pin spesial. Ustaz Abdul Somad. 20 juta. Masya Allah, tabarakallah, betul akhirnya. Kau 20 juta beli ngepok Bandung sebulan makannya. 20 juta pertama. Apakah Ustaz Taki Malik ya, seorang pengusaha sampingan Safron akan menaikkan atau tidak akan memberikan kesempatan kepada orang Pontianak? Manuhi orang Pontianak, orang luar apa nih? Ayolah budak, saya buat manggaku ya Allah. 20 juta pertama. Jangan tahu, jangan tambah ya uang itu kalau mungkin enggak ya. 20 juta kira Ustaz. 25 kan tak apa kan? 25 dari Ustaz Taki Malik. Ya Allah, dapat anak tolong lah, jangan buat malu gitu. Ya Allah, tak ada ke saudara kayu yang punya anak ini, salah buat malu. 25 ada gak tu? 3-1 boleh gak dia tambah, boleh gak dia tahu? Eh, kita tak tahu gaji bang balik dari sini dapat transfer 30 juta. Saya bukan tak tahu abang. Kita tak tahu. 3-1 ada gak tu? Bunding lah, biar bini tak marah. 25 juta pertama. Silakan, kita kembali lagi membuka kesempatan untuk memiliki sebuah pin spesial dari tuan guru kami ya, Ustaz Abdul Somad. 25 juta kedua. Oh, itu agak berat, iPhone 13 ya. Dosa, banyak habis nanti itu. Ustaz, bagi malik 26 25 tadi. Alhamdulillah, tolonglah. Kokoh, ada gak tuh? Oh, ada orang Korea gak dulu ya? Oh, oke. Dari Jakarta ya, Ustaz Taki Malik. Abangku, hari musik tau. Kita bete ke, ambil setengah. Kita gak tahu kan, punya orang. Masya Allah. 25 juta kedua. Sebuah pin yang dimiliki tentunya hanya satu yang dimiliki oleh Ustaz Ansomat. Dalam malam hari ini akan dimiliki oleh siapa yang beruntung, kita akan lihat. 25 juta yang ketiga, kita akan hitung sama-sama. 5 4 3. 30 juta. Yo, budak-budak Allah Akbar. Ini baru budak Pontianak, budak Pontianak, balak-balak. Ya, sesuai gitu lah. Tolong kau jangan nak ikut campur kau, ni orang Pontianak ni dah lah. Bukan apa, sesama lah mek, nak nambah anak gek, sentang-sentang. Tak nyaman, cek duit dia terkekial lah ya. 30 juta pertama. Yo, silakan 30 juta pertama.